Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Khanifillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali. Ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada kemarin hari ini, tepatnya pada esok hari kemarin. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang apa namanya, bab yang bisa dianggap paling penting ketika kita belajar ilmu tajwid, atau merupakan bagian yang terpenting ketika kita belajar tahsin. Ya. Kenapa? Karena Syekh Ibnul Jazari suatu ketika pernah mengatakan dalam kitabnya Syarh Muqaddimah, beliau mengatakan إن هذه مقدمة فيما يجب على قارئ القرآن فيما على قارئه أن يعلم الواجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلم. Sebelum mereka belajar tajwid, قبل الشروع أولا أن يعلم. Sebelum mereka belajar tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran, hendaklah orang yang ingin belajar Al-Quran, ala qarihi, untuk orang yang ingin membaca Al-Quran, ya'lama, untuk mengetahui makharijal hurufi wasifati, mengetahui tentang awalan yang pertama adalah tentang makharijul huruf dan sifatnya. Liyalfidhu bi afsahil lughati, untuk mengetahui bagaimana tata cara melafadzkan afsahil lughati, sefasih-fasihnya bahasa. Ya, jadi ini merupakan part paling penting ketika kita belajar apa namanya tentang ilmu tajwid. Baik, makharijul hurufi, makharijul hurufi. Makharij itu merupakan jamak dari kata makhraj yang artinya tempat, tempat keluar. Ya, tempat keluar artinya setiap huruf hijaiyah yang kita apa namanya yang kita ucapkan itu ada tempat keluarnya, ada titiknya, ya. Titik A bertemu titik B maka akan keluar huruf sekian. Titik B ketemu titik C maka akan keluar huruf apa, seperti itu. Nah, ini namanya makharijul hurufi. Nah, makharijul huruf secara garis besar itu ada 17. Sebenarnya banyak apa namanya banyak pendapat mengenai berapa sih sebenarnya makharijul hurufi, tempat-tempat keluar hurufi. Tetapi bapaknya ulama tajwid, ya, Ibnul Jazari itu mengatakan memilih pendapat yang makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaru man ikhtara. Makharijul hurufi itu ada 17. Ada 17 makhraj dari salah. Dari total huruf hijaiyah ada berapa? 28 apa 29 apa 30? Total huruf hijaiyah 29 apa 28? Ulama nahwu Sibawai itu memilih bahwasanya total apa namanya huruful hijaiyah itu ada 29. Itu berjumpa dengan Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, juga pakar ya dari ilmu tata bahasa. Itu juga memilih 29 huruful hijaiyah. Pokoknya ada 29, ada yang mengatakan juga 28. Ya, jadi total tentang huruf hijaiyah. Ya. Nah, dari 29 huruf tersebut, ya, atau 28 huruf tersebut, saat mau mengambil pendapat yang mana, itu dibagi menjadi 17 titik, 17 titik makharijul huruf. Nah, dari 17 titik tersebut nantinya akan dibagi-bagi atau dimasukkan ke dalam 5 makhraj pokok. Al-makharij ar-ra'isiyah lil hurufil arabiyyah. 5 makhraj pokok dalam huruf-huruf hijaiyah, ada 5 kurang lebih. Kalau tadi saya mengatakan ada 17, itu maksudnya adalah titik temunya, titik A ketemu titik B, C ketemu titik D, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang 5 makhraj pokok ini merupakan tempatnya, tempat secara garis besarnya, ya. Nah, ini yang pertama adalah, bisa lihat, al-jawf, al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi al-jawf itu al-faragh alladhi bidakhil al-fami wal halqi. Jadi ada rongga yang terdapat pada mulut dan tenggorokan. Nanti bisa dilihat gambarnya itu. Ya, bisa dilihat titiknya di mana saja. Nah, makhraj ini makhraj al-jawf yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-halqu. Al-halqu. Tenggorokan. Nah, tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah al-lisanu, lidah. Kemudian yang keempat asy-syafatani, dua bibir. Yang terakhir adalah al-khayshumu atau rongga, rongga hidung atau apa ini, pangkal hidung. Ya, pangkal, pangkal hidung. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai huruf-huruf yang keluar dari masing-masing makhraj. Dan akan kita mulai dari makhraj al-jawf, al-jawfi. Maka dalam bait yang terdapat pada bukunya Syekh Abdul Jazari, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtar lil-jawfi. Nah, yang pertama adalah al-jawfi, alifun wa ukhtaha wa hi huruf maddi lil hawai tantahi. Al-jawf yang pertama, rongga hidung dan rongga tenggorokan. Nah, huruf yang keluar dari makhraj ini ada 3. Ada 3. Nah, huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini disebut dengan huruful jawfiyah. Huruful jawfiyah atau huruful mad. Huruf-huruf mad. Huruful maddiyah. Nama lain dari al-jawf, huruful maddiyah. Kenapa? Nah, akan kita bahas satu persatu. Huruf yang pertama yang keluar dari makhraj ini adalah alif. Apa? Alif yang didahului sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Nah, sekarang pertanyaannya, alif itu apa? Apa beda alif dengan hamzah? Dalam jenis-jenis huruf hijaiyah ada, kalau huruf yang pertama itu disebut alif, nah nanti pada urutan terakhir itu ada hamzah. Apa beda alif dengan hamzah? Hamzah bisa diucapkan alif. Ya. Gampangnya adalah hamzah itu menerima harokat. Hamzah menerima harokat. Ya. Dan hamzah itu ada yang ada tanda kepala ainnya dan tidak ada kepala ainnya. Itu nanti di pembahasan hamzah, ada hamzah wasl, ada hamzah qatar. Itu hamzah, artinya dia menerima harokat, baik itu kasrah, fathah atau dhammah, itu hamzah. Sedangkan alif itu tidak bisa menerima harokat selain harokat sukun. Contohnya kata akhadha, akala, huruf pertama itu hamzah namanya. Atau al-masjidu, itu juga hamzah. Al yang pertama itu juga hamzah, karena bisa menerima harokat. Contoh alif adalah misalkan dalam kata qala, qaf sebenarnya alif, itu sukun, tidak bisa menerima Hamzah qala itu hamzah, atau misalkan waddu itu alif, itu a alif, atau misalkan wadduha itu ada alif, alif layyinah namanya ya. Jadi bisa dipahami ya, alif itu merupakan huruf yang terdapat pada apa namanya huruful hijaiyah, yang sebenarnya dia tidak bisa menerima harokat baik itu fathah, kasrah maupun dhamma. Akan tetapi ya, karena kurangnya pengetahuan sebagian kaum muslimin, mereka menyamakan antara alif dan ham. Hamzah ini huruf apa? Huruf alif. Ya tergantung, sama bentuknya, cuma nanti posisinya itu dia bisa menerima harokat atau tidak. Dan penulisan hamzah itu juga harus diperhatikan, terutama ketika kita menulis huruf apa namanya kalimat dalam bahasa Arab, itu juga harus diperhatikan hamzahnya. Karena ini walaupun misalkan sebagian muslim, sebagian kaum muslimin sudah bisa berbahasa Arab, sudah bisa menulis Arab, tapi terkadang kurang teliti dalam penulisan hamzah. Karena terkadang menulis hamzah itu tidak boleh sembarangan. Kapan ada kepala ininya, ain yang di atas itu, kapan tidak ada. Nah itu tergantung dari jenis hamzah tersebut. Baik, kembali ke alif. Alif yang didahului dengan harokat fathah, artinya sebelum alif tersebut adalah huruf yang harokatnya fathah, seperti qala, atau misalkan dalam apa namanya surat An-Nas itu, An-Nas maliki ma setelahnya ham a alif. Nah ini alif sebelumnya harokatnya fathah. Kemudian yang kedua adalah wawu sukun yang didahului dengan harokat dhamma. Baik, perhatikan alif yang pertama, tulisan di sini ada alif itu tidak, di setelahnya tidak ada kata sukun, alif sukun. Sedangkan wawu ada wawu sukun, ya sukun, karena tadi ya alif itu tidak menerima selain sukun, maka tidak perlu dituliskan sukun di sini ya. Ada wawu sukun, ada dua wawu sukun. Kalau wawu nah, ini sama dengan huruf-huruf milahnya. Tapi kalau alif yang tadi, kenapa kok tidak ditulis dengan sukun ya? Karena dia tidak bisa menerima selain harokat sukun saja, harokat-harokat yang lain tidak bisa dia terima oleh huruf a alif, maka tidak perlu ada kata sukun di situ. Kemudian wawu sukun yang sebelumnya harokatnya dhammah. Nah ini juga ya. Jadi u bu tu ju lu o lu. Nah ini juga huruf yang keluar dari makhraj al-jawf. Yang terakhir adalah huruf ya sukun yang sebelumnya harokatnya kasrah. Ya misalkan i bi qila alamin. Nah, tiga huruf ini biasanya juga dikategorikan sebagai huruf-huruf mad ketika bentuk huruf mad yang disebutkan dalam firman Allah nuhiha nuhiha. Dan ini tidak ada masalah, semua orang Indonesia terutama itu bisa mengucapkan huruf i ketika huruf ini ya, tidak ada masalah secara teknik ya, karena ini mudah, masih dalam kategori mudah. Nanti bisa dilihat gambarnya ya, itu ada ketika mengucapkan huruf-huruf ini nanti ada rongga yang terbuka di dalam rongga mulut dan rongga tenggorokan ketika mengucapkan huruf mad ini. Makanya ketika mengucapkan tiga huruf ini maka ada rongga, ada al-jawf. Namun ketika huruf ini tidak diucapkan, rongga tersebut tidak ada. Ya, tidak ada. Dan ini tidak ada titiknya sama sekali. Hasilnya titik tekannya, ya kalau makhraj-makhraj yang lain itu, ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini, maka keluar ini. Nah, kalau ini tidak. Ya, karena pengucapan huruf ini itu mengikuti huruf sebelumnya. Ya, cuman ya tadi ini ada alif ya dan wawu sukun. Selesai pembahasan al-jawf. tonggak, mulut dan tonggak tenggorokan. Saya rasa tidak ada masalah untuk pengucapan huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jawfi. Kemudian yang kedua ada al-halqu. Al-halqu, tenggorokan. Ya. Tenggorokan. Al-halqu, ya. Huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini kurang lebih ada 6 huruf. Ada 6 huruf yang dibagi menjadi 3 titik. Ada 3 titik. Ya, yang pertama adalah aqsal halqi, wasthul halqi, adnal halqi. Aqsal halqi itu pangkal tenggorokan, tenggorokan yang paling dalam. Ya, tenggorokan yang paling dalam. Kemudian tengah tenggorokan dan ujung tenggorokan. Jadi tenggorokan di sini dibagi menjadi 3 titik, masing-masing titik itu ada 2 huruf. Ada dua huruf. Kita bahas yang pertama aqsal halqi. Tenggorokan paling bawah disemakan sini atau pangkal tenggorokan. Ada 2 huruf yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Nah, jadi kedua huruf ini keluar dari titik paling bawah pangkal dari makhraj al-halqu. Ya. Jadi pengucapan huruf hamzah ya sama dengan alif, ya beda dengan alif, ya. Kalau alif tadi tidak boleh berharokat. Nah, hamzah itu titiknya paling bawah sini dan dia suaranya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Contohnya, kalau dari luar ke dalam, o, salah, o, tapi a, a, a, a, a, i, i, u, u, a, a, i, i, u, u, a, a, i, i, u, u, ya paling sini. Dan tadi tidak boleh itmamul harokat itu harus ketika belajar seperti ini. Kemudian suaranya itu dari perut, dari luar, dari dalam ke keluar, bukan sebaliknya. Yang di a, a, i, i, u, u, ba, ba, a, a, i, i, u, u, ba, ba. Nah, ini makhraj hamzah. Yang kedua, makhraj ha. Ha, hi, hu, hu, bah, bah, bah, bah, bah, bah, al-qari'ah, al-qari'ah, al-qari'ah, al-qari'ah, fi, ha. Salah satu sifat yang menonjol dari huruf ha itu adalah dia keluar anginnya, keluar udara. Jadi harus benar-benar udaranya itu keluar. Misalkan ketika kita membaca surat tadi, Al-Qari'ah. Kemudian huruf yang selanjutnya, titik yang kedua adalah makhraj tenggorokan sebelah adalah wasful halqi, tenggorokan bagian ke tengah, tenggorokan bagian tengah seperti yang saya singgung kemarin ini. Ada satu huruf yang saya singgung, yaitu huruf ain. Wasful halqi bagian tengah, dan dia selain huruf nun dan mim tidak ada kenalan di hidung. Artinya misalkan kalau masih ada ketika mengucapkan huruf ain ini, ya kok masih ada kenalan di dalam rongga hidung, berarti itu masih kurang sempurna pengucapan huruf ain tersebut. Ya, sehingga ketika saya dulu belajar huruf ain itu, saya bilang udah potong dulu hidungnya, ya, karena saking susahnya pengucapan huruf ini, ya, butuh latihan, butuh terlibat, ya, ain apa namanya, hidungnya disuruh buang dulu katanya, supaya apa, supaya pengucapan ainnya benar, ya, jadi tidak seperti itu, ya, jadi ciri, ya, ciri ain itu benar tidak ada kendala di hidung, ya, contohnya seperti pesantren itu tidak ditekankan. Baru saya mengenal ini, mengambil apa namanya tajwid ini di Bogor pas waktu itu. Saya baru baca a'udzu udah disalahkan. A'udzu. Jadi lihat. A'udzu. A'udzu. Baru a'udzu. Ain. Ya, jadi pertama itu ain ternyata karena pengucapan a'udzu. Ya, sudah disalahkan ketika mencoba huruf ain. Habis itu latihan terus, ya, sampai serak terkadang, tetapi setelah itu tidak perlu, karena sudah terbiasa, jadi tidak perlu ditekan-tekan lagi sehingga sudah terbiasa mencobakan huruf ain, ya, sampai jadi nggak apa-apa belajar makhraj sampai serak itu biasa, sampai biasa. Karena apa, kita merubah lidah Jawa menjadi lidah Arab, ya, lisanun Jawi menjadi lisanun Arabi. Lisan Arabi. Ya, jadi a, ai, ai, ru, ba, ba, a, ai, ai, ru, ba, ba. Dan tidak sempurna kecuali dengan itmamul harakat. Dibuka mulutnya. Hari kalau sekedar a, ai, oh tidak akan pernah masuk. A, ai, ai, ru, ba, ba, ba, ba, ba. Kemudian setelahnya adalah huruf ha. Ha. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Titiknya sama dengan huruf ain, ada di tengah tenggorokan. Ya, jadi bisa kita bedakan antara huruf ha dan ha. Ha, ha, ha, ha, ha, hi, hi, hu, hu, Ar-Rahman, Ar-Rahman. lebih berat ha karena dia paling dalam. Semakin dalam huruf itu maka dia semakin berat pengucapannya. Kalau dalam apa namanya ilmu bahasa Arab, jadi itu di apa namanya dibedakan antara huruf-huruf yang berat dan tidak. Nah, salah satu kategori atau salah satu tanda bahwa saya itu huruf yang berat adalah keluar dari makhraj yang paling terdalam. Dan dulu, nah, dan dulu urutan huruf hijaiyah itu tidak awalnya ya, awalnya itu tidak alif ba dan lain sebagainya. Itu namanya abjadiyah, al-huruful abjadiyah atau alif ba'iyah. Karena urutan sesuai dengan bentuk, sesuai dengan bentuk. Tetapi ada lagi urutannya al-makhrajiyah. Huruful makhrajiyah artinya sesuai dengan makhraj dimulai dari yang paling terdalam nanti baru yang keluar. Dan urutannya tidak sesuai dengan bentuknya. Artinya sesuai dengan tempat keluarnya makhrajnya. Jadi kalau misalkan antum belajar bahasa Arab, ada yang namanya ilmu al-ma'ajim al-lughawiyah atau namanya ilmu perkamusan bahasa Arab atau dalam bahasa linguistiknya apa? Leksikologi. Ya, leksikologi itu dalam perkamusan Arab itu kan biasanya kalau dalam kamus itu kan sesuai dengan apa namanya? Urutannya abjadi. Alif ya toh? Ba, ta, huruf yang awalnya ta dan sebagainya. Kalau dulu ada sebagian kamus yang sesuai dengan makhrajnya. Jadi harus hafal urutannya sesuai dengan makhrajnya. Itu secara info saja secara ilmu. Ya, jadi yang kedua adalah huruf ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Bah. Bah. Jadi kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismina paling dalam, kemudian berubah huruf ra, ya. Huruf ha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Kemarin ada zamannya, ini zamannya ada, huruf ha itu ada. Apalagi kalau disukunkan Allah mani, bukan sekedar Allah mani, Allah mani, rah, rah mani, katanya harus banyak. Nah ini titik yang kedua, yaitu wasful halqi, tengah tenggorokan, tenggorokan bagian tengah. Kemudian setelahnya adalah adenal halqi, adenal halqi. Ya, ujung tenggorokan dekat dengan pangkal lidah. Di gambarnya sudah ada itu. Ya, ada. Dia nempel dengan apa yang namanya tulang apa itu. Bagian belakang yang keras itu. Nah itu. Nah itu akan keluar dua huruf. Dan dua huruf ini huruf dikategorikan sebagai huruf yang tebal. Nanti ada istilahnya. Namanya istilah. Huruf yang tebal. Ciri huruf yang tebal itu adalah lidah bagian belakang itu naik. Lidah bagian belakang itu naik sehingga nanti akan keluar huruf yang O. O, So, Bo, Lo, O, O, semua itu huruf yang tebal. Nah ini dua huruf ini salah satunya, salah duanya adalah yang pertama huruf G. G. G. Ri. Ri. Ri. Hu. Hu. Bel. Bel. G. G. Ri. Ri. Hu. Hu. Bel. Bel. Bel. Bel. Bel. Ya. Jadi huruf yang tebal itu tidak boleh bibirnya itu ikut bunder. Ho. Ya. Ho. Nah, biasa saja mulutnya biasa saja. Cuma yang nempel yang bagian belakang ini. Yang misalkan ini tenggorokan, ujung tenggorokan bagian sini ya, ini lidah. Nah, di bagian sini nanti nempel bagian sini. G. G. G. Ri. Ri. Ri. Ri. Hu. Hu. Bel. Bel. Ghairi. Ghairi. Ghairi. Ghairi. Bel. Bel. Mel. Mel. Mel. Mel. Mel. Mel. Dan bukanlah yang bukan mel. Mel. Ini mel. Mel. Mel. Mel. Bi. Mel. Teori terbentuknya bunyi itu ada beberapa, ya, ada beberapa teori. Nah, teori huruf yang keluar, ya, ada yang karena terpisahnya sesuatu, misalkan kertas disobek, itu kan terpisah keluar huruf, atau karena terbenturnya sesuatu, misalkan gini akan keluar, atau misalkan terpisahnya sesuatu seperti kertas, misalkan, nah, akan keluar huruf, apakah keluar suara. Nah, ini kalau huruf yang harokat, berharokat entah itu fathah, kasrah atau dhammah, itu caranya adalah dari titik temunya itu tempel terlebih dahulu baru terpisah. Itu nempel dulu. Mi itu nempel dulu. Itu nempel dulu. Tetapi kalau huruf yang mati itu dari terpisah kemudian nempel. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Itu huruf yang apa? Yang mati, yang sukun. Nah, jadi salah satu cara sebenarnya ini. Tinggal disukunkan, kemudian dikembalikan kepada titik di mana dia keluar, ya, keluar. Nah, baik, ini berdasar mengenai makhraj al-halq, ya, huruf-huruf yang keluar dari makhraj. Kemudian setelahnya adalah mengenai al-lisan. Al-lisan. Nah, ini makhraj yang keluarnya paling banyak, ya. Dan paling banyak karena lidah itu ada yang di pangkal, ada yang di ujung, ada yang di tengah, ada yang di tepi. Nah, itu juga setiap bagian ada huruf yang keluar, ada di ujung, ada pojok ujung, sisi ujung juga ada, ya, dan lain sebagainya. Ini paling banyak. Agar kita bahas dua dulu, selanjutnya akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita akan mulai dari yang paling pangkal, paling belakang dulu. Ya, tadi karena pembahasan makhraj itu ya paling dalam dulu. Ada dua huruf yang keluar dari, ada huruf yang paling pangkal, paling belakang adalah huruf O. Huruf O. Nah, di situ di buku dijelaskan pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak paling belakang setelah tenggorokan. Ini penjelasan tentang huruf O. Kalau di sini di buku yang saya bawa, aqsal lisani ma'a yuhadihi minal hamkil a'la. Sama. Ya, pangkal lidah bagian belakang dengan langit-langit bagian belakang juga. Bagian belakang akan keluar huruf O. O. O. Qi. Qi. Qi. Qi. U. U. Ba'o. Ba'o. Ba'o. Ba'o. Al-falaqo. Al-falaqo. O. O. Qi. Qi. Qi. Qi. U. U. Ba'o. Ba'o. Ba'o. Ba'o. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. خلق خلق خلق خلق قاص قاص ق ق ق ق ق باق باق باق باق قيل قيل masuk dari huruf qol qol qolah. Nah, dipantulkan ketika dia mati, ketika dia disukunkan, ya, artinya dia tidak mempunyai zaman, ya, tidak mempunyai zaman, ya. Kemudian tentang pengucapan huruf qol qolah nanti kita akan bahas pada sifat-sifat huruf itu. Pertama adalah huruf qol, dan tadi ini termasuk juga huruf yang tebal istilah. Jadi lidah tidak boleh ikut di bunterkan o. O. Bukan tadi o. Mulutnya biasa saja, lidahnya biasa saja. O. O. O. O. O. I. I. I. I. U. U. Huruf. Huruf. Kemudian aqsal lisani fawqu. Ya. Aqsal lisanu fawqu thummal kafu asfal. Yang kedua adalah huruf kaf. Huruf kaf sama di pangkal lidah, tetapi posisinya itu ada di bawah huruf o. O. O. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ki. Ki. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Bak. Bak. Ya, sama-sama di pangkal lidah. Qaf dan kaf itu sama-sama di pangkal lidah, cuman bagian titik nempelnya itu huruf kaf. Kalau di sini ditulis apa ini? Lebih ke depan sedikit setelah huruf qaf. Atau lebih bawah daripada huruf qaf. Aqsal lisani fawqu thummal kafu asfal. Ya, asfal lebih rendah daripada huruf qaf, lebih rendah ke depan, lebih rendah ke depan. Ya, jadi huruf ka dan huruf kaf, ya, itu keluar udara. keluar A anginnya. Ka, ka. Ki, ki. Ku, ku. Back, back. Back, back. Back, back. Ka, ka. Ki, ki. Ku, ku. Back, back. Back, back. Back, back. Ka, ka. Ki, ki. Ku, ku. Back, back. Back, back. Ya, kalau sukun apalagi dimatikan, bukan sekedar back, back, tapi back. Back, back, back. A'tainaka, iyyaka, iyyaka. Ka, ka, ka, ka. Ki, ki. Ku, ku. Back, back. Ma syaa rakkabak, ma syaa rakkabak. Rakkabak, rakkabak. Kal kawthar, kal kawthar. Ka, ka. Ki, ki. Ku, ku. Back, back, back, back. Keluar dalamnya, tidak boleh juga dikeluarkan. Ka, ki, apalagi huruf ki ya. Ka, ki, ku. Tidak, inna a'tayna kal kautsar. Tidak, tapi harus keluar anginnya, udaranya harus benar-benar dikeluarkan ya. A'tayna kal kautsar. Iya kana kana ka. Sekali lagi yuk. Iya kana budu. Iya kana budu. Wa iya kana sta'in. Wa iya kana sta'in. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Kal kautsar. Kal kautsar. Ma syaa rakkabak. Ma syaa rakkabak. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Kafirun. Huruf kaf, ciri utamanya, sifat yang menonjol adalah dia keluar anginnya, keluar udaranya. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahu titiknya di mana, cuma nanti antara makhraj dan sifat itu harus seimbang. Tidak boleh kita hanya fokus ke makhrajnya, sifatnya ditinggal. Dan tetapi sifat nanti akan kita bahas, tetapi ketika kita membahas makhraj juga harus diketahukan salah satu sifat yang menonjol, yang menonjol dari huruf tersebut. Nah, ini lidah bagian belakang, pangkal lidah. Ya. Sama-sama dia pangkal lidah, ya, sama dengan huruf qaf, tetapi titiknya berbeda. Huruf qaf lebih depan atau lebih rendah daripada huruf qaf. Ya, dan huruf qaf tadi yang menonjol adalah dia huruf qal. Qal-qalah artinya dipantulkan dan tidak boleh keluar udara. Sedangkan huruf qaf harus keluar udara. Selanjutnya. Selanjutnya adalah huruf yang keluar dari, kalau tadi kan belakang gitu. Belakang sekarang bagian tengah sini, bagian tengah. Akan keluar tiga huruf. Akan keluar tiga huruf. Artinya ketika mengucapkan huruf tiga ini, lidah bagian tengah itu naik. Lidah bagian tengah itu naik. Akan keluar tiga huruf. Yang pertama huruf iya. Ya. Ya. Ya. I. I. Yu. Yu. Bei. Bei. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Bei. Bei. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Bei. Bei. Bei. Bei. Ya, huruf ya. Dan ya di sini beda dengan ya ada pada huruf makhraj apa? Al jauf. Kalau al jauf syaratnya apa? Dia harus huruf yang ya-nya harokatnya apa? Sukun. Nah, sebelum sukun tersebut harus huruf yang harokatnya apa? Kasro. Nah, di sini tidak, ini selain itu. Berarti dia huruf yang berharokat. Ya, entah itu fathah, kasro atau dhamma atau huruf yang bersukun. Tapi setelah sebelum huruf ya tersebut, hurufnya selain kasro. Baina itu huruf ya. ada di tengah tenggorokan, ya, ikhlas. Di tengah lidah, ya, lidah bagian belakang huruf ya. Dan saya rasa ini tidak ada masalah untuk pengucapan lidah-lidah orang Indonesia. Kemudian yang kedua adalah huruf sha, sha, sha, sha, shi, shi, shu, shu, besh, besh, besh, sha, sha, shi, shi, shu, shu, besh, besh, besh, huruf shi, sama ada di tengah, apa? Ada di tengah tenggor, tengah lidah. Dan kenapa dinamakan shi, sha? Dan dia keluar udara, tetapi udaranya itu menyebar di dalam mulut. Sha, sha, sha, sha, sha, sha, shi, shi, shi, shi, shu, shu, shu, shu, besh, besh, besh, rashiya, rashiya, rashiya, rashiya. Manfush, manfush, sha, sha, shi, shi, shu, shu, besh, besh, ya, tengah lidah. Dan ini beda pengucapan dengan huruf swat, apalagi huruf sin. Tetapi biasanya sebagian kaum muslimin ketika mengucapkan huruf shad dan huruf shin itu sama saja, ihdinasyiraa, ya, padahal sangat jauh. Ihdinasyi ini huruf shin, ya, ternyata artinya huruf shin itu lebih mudah pengucapannya dibandingkan dengan huruf shad. Beda ya, tetapi huruf shin apalagi lidah-lidah tiang sepoh. Saya terus juga terkadang tahsin tiang-tiang sepuh itu mengubah lidah yang Jawa sudah melekat 20 tahun diubah menjadi lidah. Mungkin bisa 1-2 kali, habis itu kembali lagi. Kembali lagi ke posisi semula. Misalkan huruf zaira, zulzilan, ida, yulilan dan lain sebagainya. Itu juga butuh latihan, makanya latihan-latihan. Tapi bisa, mungkin 1-2 kali, habis itu kembali lagi. Ya, apalagi yang spok, ya. Huruf shin ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf ja, ji, ju, baji, baji, baji, ja, ja, ji, ji, ju, ju, baji, baji. Seperti yang saya singgung kemarin, huruf jim itu ada di tengah. Bisa dilihat gambarnya, titiknya, ya, naik ke langit-langit. Ja, ja, ja, ja. Tapi kalau ja itu benar-benar naik, kemudian dia tidak boleh keluar anginnya. Ja, ja, ja, ja, ji, ji, ji, ji, ju, ju, al-wajim, al-wajim, ida, ja, ida, ja. Baru semalam dibilang, Ustaz, kalau ngimami kok gak kelihatan Jawanya, tapi kalau ngomong Jawa tenang, ya. Medok tenang, ya. Ya, ja, ya, ja, jadi tidak boleh keluar apa? Anginnya, ini biasanya kesalahan-kesalahan yang kita dapati, dan ini beredar di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Bukan hanya sekedar analisis, saya ngarang, tetapi saya biasanya mendapati, apalagi ibu-ibu, tiang-tiang sepuh, ya, orang-orang tua, itu yang melekat yang seperti ini, karena memang dari dulu diajari nonton gue, Pak Ustaz, ya. Ya, seperti itu. Jadi merubah lidah, merubah lidah Jawa menjadi lidah Arab itu ya butuh apa namanya ketekunan, butuh latihan. Artinya pengetahuan di sini itu juga harus dipraktekkan. Makanya belajar tajwid itu butuh namanya seorang pembimbing, tidak bisa untuk mengoreksi, ya kan, untuk mengoreksi apa yang salah. Selama ini mungkin kita sudah merasa, oh saya sudah benar ini bacaannya, apalagi dibandingkan dengan anak-anak TPA misalnya, ya kan, sudah benar. Tapi kalau misalkan kita belajar dengan si empunya bahasa, wah itu kan juga perlu, ya. Karena bahasa Arab, ya kan, yang punya orang Arab, ya kan, maksudnya lidahnya lidah Arab, artinya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana pengucapannya sebagaimana orang Arab tersebut. Makanya ada namanya tadi makhrajul huruf. Baik, untuk materi untuk kita sampai kita curahkan sekian, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada esok hari insyaallah. Dan silakan dibuka Al-Qur'annya, kita kembali lagi mengulik surat Al-Fatihah. Selanjutnya nanti misalkan masih ada waktu kita ke surat An-Nas. Surat An-Nas. Ya, baik, kita mulai. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk membuka mulut kita, ya. Itsmaul harakat. Itsmaul harakat. Dan ada namanya zamanul huruf. Zamanul huruf. Ya, yang tadi saya singgung. Ya. Semua huruf mempunyai zaman kecuali huruf al-khalaq, kita huruf hamzah, ta dan huruf kaf. Ya, back itu tidak perlu disamankan, tetapi itu namanya sisa, sifatnya sisa. Baik, kita mulai. Dari Al-Fatihah. Buka mulutnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian huruf ta, nah kita singgung sedikit huruf ta. Mana ta? Tadi ta termasuk huruf tebal apa enggak? Tebal. Huruf ta berarti tebal, bibir boleh ikut, tidak boleh bundar. Itu yang pertama. Kemudian huruf ta itu ada di ujung lidah. Ujung lidah dengan apa? Bisa dilihat nanti di buku, di apa namanya langit-langit bagian atas dekat dengan gusi. Nah tadi teori bunyi ketika ingin mengucapkan huruf tok tempelkan dulu ujung lidahnya kemudian lepas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Syaitani. Syaitani. Artinya ketika mengucapkan huruf ta sebagian kaum muslimin itu lidahnya keluar ya ta ta. Kemudian pipi ikut getar ta ta ta. Enggak seperti itu, bukan ta ta. Enggak. Hanya ini saja yang nempel ya ini. Kalau to itu seakan-akan toknya itu keluar udara padahal tidak. Ya, bibir, pipi tidak usah ikut. Oh, tempelkan saja biasa, bibirnya biasa saja. Oh, Fi. Fi. Fi. Fi. Huruf Po. Po. Syaiton bukan syaiton. Po. Po. Po apa lagi seperti itu? Saya sebagian melihat, sebagian belum seperti itu. Po. Po. Tidak. Ujung lidah, bagian atas, tempelkan dulu, lepaskan. Po. Po. Po. Po. Bel. Po. Bel. Po. Kalau disukunkan kan nempel, lepas lagi. Namanya kalau kan pantulan. Nah, balpo. Balpo. Lepas lagi. Ya. Itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau roh, roh itu mempunyai, ini kompleks ini sebenarnya. Roh itu ada bab sendiri, bab ro'at namanya. Tetapi kita singgung sedikit, kalau huruf roh itu apabila dia bertasjid, itu getarannya itu dikurangi, bukan ditambah. Jadi misalkan Allah, Allahmani. Allahmani bukan Ar-Rahmani kan? Tapi Allahmani getarannya malah dihilangkan, dikurangi. Nah, huruf roh itu satunya sifat yang punya sifat takrir, namanya getaran tadi, huruf roh saja. Nah, kaidahnya kalau dia bertasjid rohnya dikurangi. Allahmani bukan Ar-Rahmanir Rahim. Saya itu cadel, lidah saya itu pendek. Saya dulu waktu apa ya SD, bahkan sampai ketika apa namanya SMP, SMA itu masih ada sisa cadelnya. Kenapa? Ya nggak bisa mengucapkan huruf R, lidahnya kependekan. Nah, tetapi ketika baca tajwid kan sudah tahu titiknya di mana, ya sudah tinggal di tanggul saja. Tinggal di apa namanya tempelkan sesuai dengan titiknya ya. Cuman saya masih apa namanya masih lemah di rok kalau dia tipis kasroh ri sehnya itu dengannya li ya, ri li ya. Masih cadar, masih ada sisa sisa. Nah, orang-orang cukup bisa mendapat huruf R sekarang ya belajar tajwid makanya ya Allahmani Allahmani dan yang benar itu malah yang agak sadar gitu biasa ya agak sadar jadi seperti itu ya jadi getarannya itu malah dikurangi ketika dia berhasil terusukan Bismillahirrahmanirrahim zamannya Allahim ya Allahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak perlu berlebihan. Rabbi, Rabbil, biasa saja dibunyinya Rabbil alamin. Asalkan tidak usah ada udara. Yang kedua tidak usah ada unsur mimnya. Ya. Bi, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Seperti itu tidak perlu. Rabbil, seperti biasa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal mustaqim. الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ walau dhal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sepenuhnya kembali ke semua. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi dengung itu ada tingkatannya. Tingkat ada 4 tingkatan dengung. Sempurna, paling sempurna nanti kita bahas. Tapi kalau nun bertasjid itu termasuk dari kategori paling sempurna. Artinya harus didengungkan dengan dengung yang dipanjangkan. An-nas. Setelah hurufnya, huruf nun tersebut huruf yang tebal, nunnya ikut ditebalkan. Contohnya amsolatin, amso, so tebal, nunnya ikut ditebalkan. Tetapi kalau misalkan setelah nun tersebut ikhfa ya, setelah nun tersebut tidak, bukan huruf yang harokat, bukan huruf yang kategori tebal, tipis, misalnya bukan min tapi mi, mi. Ya seperti itu. Nah kemudian huruf ra. Nah ini yang biasanya sebagian kaum muslimin itu tidak faham mana yang kapan tebal, mana yang tipis. Nah kalau ini sini tipis apa tebal? Tipis karena diharapannya kas tasra. Shaddi. Shaddi. Bukan shawqi. Shaddi. Shaddi. Shaddi. Shaddi. Kenapa kok saya katanya kurang? Karena roknya bertas. Shaddi. Shaddi. Shaddi. Shaddi. Shaddi. Shaddi. Bukan shawqi tapi shaddi. syarri, syarri, syarri, syarri, syarri, syarri, syarri, syarri, syarri. Sama dengan ketika orang bilang qadir, qadir, bukan qadir. Nah, tebal ya. Qadir, qadir, syarri, syarri. Jadi kita akan lebih detail lagi perhatian huruf ra ini ketika masuk ke huruf ra ya. Min syaddil waswasil khannas. Min syaddil waswasil khannas. Min syaddil waswasil khannas. Min syaddil waswasil khannas. Baik, kita coba doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.